Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab syarah aqidat as-salaf ashabul hadith, yang matannya, kitab aslinya adalah yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Dan kita masih membahas tentang apa yang dilakukan oleh ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat, terhadap para ulama ahlus sunnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan, menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek ila akhirihi. Karena memang tegaknya sunnah, tegaknya ilmu akan membongkar semua kesesatan-kesesatan mereka. Semua aliran sesat, semua pemahaman sesat, apakah itu Rafidah Syiah atau Jahmiyah Mu'tazilah atau Khawarij, kelompok ekstrim para teroris, paling benci kepada kajian sunnah dan ulama ahlu sunnah. Mengapa demikian? Karena akan terbongkar semua kedusaan mereka, akan terbongkar semua syubuhat mereka. Syubuhat adalah pengkaburan-pengkaburan, dibikin kabur, dibikin tidak jelas. Yang hak sepertinya batil, yang batil sepertinya hak. Ketika ahlu sunnah menyampaikan sunnah, riwayat-riwayat yang sahih, ucapan-ucapan Rasulullah SAW dan ucapan-ucapan salaf, ucapan para sahabat, niscaya akan menjadi jelas. Apa yang tadinya samar-samar akan jadi jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Maka syubhat mereka runtuh. Terakhir kita bahas adalah ucapan Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Sebagaimana kata beliau Rasulullah SAW ketika menyampaikan kebenaran. Qala ba'duhum kahinan. Sebagian mereka menjuluki Nabi dengan kahin. Sebagian mereka menjuluki Nabi majnun. Sebagian lagi menjuluki Nabi sebagai syair, penyair. Dan Allah bantah semua itu. Wala dikatakan bukan biqauli kahin qalilan ma tadakkarun, kata Allah. Ini bukan ucapan kahin qalilan ma tadakkarun. Sebelumnya disebutkan bukan ucapan tukang sihir, bukan pula ucapan penyair. Ini Quran Al-Karim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, akan aku bunuh dia. Artinya Nabi tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin beliau membuat syair sendiri. Beliau adalah Rasul. Maka diakhiri dengan kalimat, walam yakun illa rasulan mustafan nabiyya. Beliau tidak lain kecuali seorang Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan, seorang Nabi. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula terhadap para pembawa ucapan Nabi, pembawa riwayat dari Nabi, pembawa sunnah Nabi. Siapa itu? Naam, ahlus sunnah. Dimulai para sahabat yang memegang sunnah Nabi, mengajarkan sunnah Nabi. Diikuti oleh para tabi'in yang mengajarkan sunnah Nabi, menyebarkan sunnah, menegakkan sunnah. Diikuti dengan tabi'it tabi'in dan para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Dari para imam-imam ahlus sunnah ahlul hadis, seperti para imam-imam yang kita kenal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim, Imam, sekian banyak a'immah, barakallahu fikum. Menegakkan sunnah, mengajarkan sunnah, dan menjelaskan mana yang sesuai sunnah dan mana yang tidak sesuai sunnah. Saya yang tidak suka. Kembali, yang tidak suka adalah aliran-aliran sesat. Karena ketika ditegakkan sunnah, terlihat kesesatan mereka. Ternyata kamu salah menyimpang. Ini sunnah, hadis sahih. Ini riwayat yang sahihah, dengan sanad yang sahih, dengan rawi-rawi siqah terpercaya, dengan sanad yang bersambung, dengan syawahid, dengan pendukung-pendukung dari jalan-jalan lain, bahkan sebagian besarnya mutawatir. Bagaimana kamu berpendapat dengan pendapat yang berbeda? Terlihat belangnya. Maka mereka menjuluki ahli sunnah dengan julukan-julukan yang jelek pula. Sebagaimana dulu musuh Rasul menjuluki julukan-julukan yang jelek kepada Rasul, demikian pula para pembawa sunnah Rasul dijuluki oleh musuh-musuhnya dengan julukan-julukan yang jelek. Fakama qatasama al-kuffar al-qawla fi Rasulillah, kadzalika ahlul bid'ah wad-dhalal iqtasamu al-qawla fi hamalati akhbarih. Sebagaimana orang kafir mengada-adakan ucapan-ucapan dusta terhadap Rasulullah SAW, demikian pula kelompok-kelompok sesat, ahli dalal, mereka mengada-adakan ucapan dusta terhadap pembawa-pembawa sunnah Nabi-Nya, pembawa berita-berita dari Nabi SAW, yakni ahli sunnati wal jamaah. Akhbar Rasul yang dimaksud dalam kata-kata ini, hamalati akhbarih, membawa berita-berita Nabi, maksudnya membawa sunnah as-sabitah as-sahihah, membawa sunnah yang kokoh, yang benar-benar sahih, yang benar-benar dari Nabi SAW. Hafidhuha fi sudurihim, mereka jaga di dada-dada mereka. Dengan kata lain, mereka menghafal. Wadawwanuha fil kutubi, dan mereka susun, mereka tulis dalam kitab-kitab. Artinya di samping dihafalkan di dada-dada mereka, juga ditulis dalam kitab-kitab. Berarti hafizuha fi sudurihim wa fi suturihim. Sudur dada, sutur tulisan. Dipelihara sunnah dengan hafalan dan dengan tulisan. Masya Allah, ini ahlu sunnah. Wa amilu biha wa taqadu ma fiha. Mereka mengerjakannya, mengamalkannya, dan mereka meyakini berita yang ada di dalamnya. Ini ahlu sunnah. Bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu wal amal. Ilmu dan pengamalan. Wa nafahu anha, mereka membelanya. Wa dhabbu anha, mereka menjaganya. Wa bayyanu kadzabal kadzibin. Wa bayyanu kadzbal kadzibin, mereka menjelaskan dustanya para pendusta. Ini hadis yang sahih, adapun ini hadis palsu. Ini hadis yang sahih dengan sanad yang muttasil, dengan rawi-rawi yang thiqah terpercaya, dalam keadaan terdukung dengan sekian hadis, bahkan dengan ayat. Adapun yang diriwayatkan oleh si fulan, kadzab. Tidak ada sanadnya, tidak ada rawi-rawi yang terpercaya padanya, bahkan bertentangan dengan Quran dan sunnah. Terbukti secara ilmiah bahwa itu hadis mauzur, palsu. Seperti tokoh Syiah yang dibesar-besarkan oleh mereka, yang mereka anggap tulisannya menjadi buku yang paling penting di kalangan Syiah, yaitu Nahjul Balaghah, yang di dalamnya banyak ucapan Ali, syairnya Ali, khutbahnya Ali, semua di atas namakan Ali, atau kebanyakan di atas namakan Ali dan Ahlul Bait. Ternyata kita tanyakan, ini dari mana sanadnya, kamu dengar dari siapa wahai Abdul Husain? Namanya sudah syirik, Abdul Husain, bukan Abdullah, tapi Abdul Husain. Min aina laka hadza, kamu dengar dari siapa? Mana sanadnya? Padahal kalau saja dia bisa menjawab sanadnya, kita akan katakan siapa dia, bagaimana riwayat hidupnya, dia terpercaya atau orang yang tidak terpercaya, bagaimana hafalannya, kuat atau tidak kuat, kalau menyebutkan sanadnya. Ternyata dalam kitab tersebut tidak ada sanadnya sama sekali. Padahal itu kitab sudah lama. Artinya di masa-masa para ulama, setiap berkata qala sahabat, qala Rasulullah, pasti mereka akan membawakan sanad di masa-masa itu. Tetapi orang ini nulis seenaknya tanpa ada sanad. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kitab ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saja ada sanadnya, maka kita akan katakan sanadnya dhaif karena rawinya kadzab. Siapa? Abdul Husain kadzab. Apalagi enggak ada sanadnya. Bagaimana engkau naik ke satu atap rumah tanpa tangga? Bagaimana engkau bisa naik tanpa tangga? Harus dengan tangga. Kamu dengar dari siapa? Kemudian dia dengar dari siapa? Yang ketiga dari siapa? Sampai dari sahabat, baru dari Nabi. Itu namanya jujur. Tetapi Ali berkata, Ali menyebutkan syairnya dalam pepatah dari Ali bin Abi Thalib. Min aina? Mana sanadnya? Ikhwan ibn a'azallah, ketika ditunjukkan mustalah al-hadith, cara memeriksa hadis begini, begini, begini, marah mereka. Kalian memang begini, kalian memang begitu. Mengapa? Tidak bisa menjawab dengan ilmiah. Akhirnya mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Maka para ulama ahlu sunnah tadi, para imam-imam ashabul hadith, di samping mereka menjaganya, menjaga sunnah dengan hafalannya dan dengan tulisannya, mereka juga mengamalkannya, mereka juga meyakini apa yang ada di dalamnya, mereka membelanya, mereka menegakkannya, dan mereka menjelaskan yang dusta. Ini hadis dhaif, lemah, ini hadis palsu, ini hadis kadzab atau hadis makdzub. Waqta al-mukhti'in, dijelaskan pula kesalahan orang yang salah. ma'ahtiramihim dirwat as-salihin, bersama penghormatan mereka kepada rawi-rawi yang saleh, baik dia saleh, tetapi hafalannya lemah, sering salah kalau berbicara, maka tidak pakai, gak enak. Mereka menyatakan dengan tegas, fulan dia lemah hafalannya dan beliau sering salah dalam meriwayatkan hadis. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau wa ghafarallahu lahu. Bukan orang sengaja. Dia orang baik. Tetapi kalau mau dikatakan jujur, jujur. Tetapi ketika menyampaikan sering lupa, sering salah. Itu juga dijelaskan. Dan manfaatnya sangat penting agar apa yang disampaikannya bisa kita bandingkan dengan yang lebih thiqah. Sebentar, ini rawi sering salah. Ada jalan lain? Ada, dari fulan. Oh, ternyata sama. Diterima. Mengapa? Yartaqi, naik. Bertambah yakin sekarang dari beliau yang kadang-kadang salah, ternyata si fulan yang juga kadang-kadang salah meriwayatkan sama. Maka naik dia derajatnya. Barakallahu fikum, jadi hasan. Wa barakallahu fikum. Mereka jelaskan kesalahan orang-orang yang salah dalam meriwayatkan hadis. Fahiya la tazalu ilal an ghaddan tariyah. Maka hadis-hadis selalu sampai hari ini dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Ghaddan tariyah maksudnya fresh dan segar. Mengapa? Selalu dijaga. Kalau ada yang mau mengotorinya, maka mereka bangkit menyatakan tidak bisa. Ini bukan dari hadis. Lafat-lafat ini bukan dari hadis. Kalau ada yang mau menguranginya, maka akan dikatakan ini tidak lengkap. Hadis ini kelengkapannya seperti ini. Dalam riwayat-riwayat yang lebih sahih demikian-demikian. Ada ziyadah. Kalau ada yang mau merubah, apalagi hadis ini maqlub, terbalik. Yang benar seperti ini riwayatnya, ini sanadnya. Sehingga terjaga terus dalam keadaan fresh. La yumkin an yukhlituha ahadun bi kalimatin aw bi harfin. Tidak bisa seorang pun mencampurinya dengan satu kalimat, dengan satu kata atau dengan satu huruf, tidak bisa. Merubah satu huruf, para ulama akan berkata hada tashif atau tashif. Tashif adalah salah huruf. Hurufnya enggak begini tapi begini. Ikhwani bin na'azakumullah, kama qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, fala yastati' a'da'ul Islam wa ahli ad-dalal wa az-zanadiqah an yadussu fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alifan, aw wawan, aw ya'an, aw adna min dhalik. Kata Ibn Hibban, tidak akan mampu, tidak akan bisa musuh-musuh Islam dan juga ahli dalal, kelompok-kelompok sesat, enggak akan bisa mereka, para zindir, an yadussu fi sunnah, enggak bisa menyusupkan satu kalimat pada sunnah, pada hadis. Enggak bisa yadussu fi sunnati Rasulillah, enggak bisa mereka menyusupkan pada hadis Rasulullah SAW satu huruf pun. Alifan, aw wawan, aw ya'an, aw adna min dalik. Enggak bisa menambah huruf alif, enggak bisa menambah huruf waw, enggak bisa menambah huruf ya, atau adna min dalik, atau lebih kecil dari itu. Menambah satu huruf tidak mampu, tidak akan bisa. Atau lebih kecil dari itu. Apa lebih kecil? Harokat. Hurufnya tidak berubah. Mereka tambahkan harokat yang salah. Mereka berani melakukannya pada Al-Quran. Apalagi pada hadis. Kaum muslimin seluruhnya membaca. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Tiba-tiba mereka membacanya wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Musa yang berbicara, Allah yang diajak bicara. Wallahi wallahi, kalau engkau membaca di depan sebagai imam dengan kalimat wa kallamallaha Musa, niscaya di belakangnya akan riuh menyatakan subhanallah. Mengapa? Penghafal-penghafal Quran banyak. Pondok-pondok tahfidz banyak. Anak-anak penghafal Quran juga banyak. Apa maknanya? Maknanya tidak bisa merubah. Oh, itu kan Quran, bukan sunnah. Al-Quran datang pada kita dengan apa? Tiba-tiba celecek datang begitu? Atau dengan sanad? Dengan sanad, barakallahu fikum. Tapi terjaga. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dhikra ini dan kami yang akan menjaganya. Dan penjagaan bukan hanya pada lafadznya. Yang namanya penjagaan adalah pada lafzan wa ma'nan, pada lafadznya dan pada maknanya. Kalau dijaga lafadznya, enggak dijaga maknanya, akhirnya seperti tulisan sang sekerta. Penelihat tulisannya. Siapa yang bisa baca? Khun bin Na'azullah mulai punah. Kalau Quran dijaga kali huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, tetapi enggak dipahami, ya percuma, itu bukan penjagaan namanya. Allah menjaga Al-Quran lafzan wa ma'nan. Lafadznya Allah jaga, hurufnya Allah jaga, harakatnya Allah jaga, dan juga bahasa Arabnya Allah jaga. Seluruh bahasa di dunia mengalami perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran yang jauh sekali. Iya Pak, iya. Bahasa kalian sendiri bahasa Indonesia, bahasa mereka tahun 50-an, 60-an, dengan bahasa kalian kaum milenial katanya, jauh perbedaannya, beda. Kamu akan bengong, ini ngomong apa? Tulisannya lebih aneh lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di sana masih ada TJ, masih ada DZ, masih ada. Barakallahu fikum. Tidak seperti yang kalian tulis sekarang. Itu pergeseran-pergeseran. Tetapi lihat bahasa Arab. Allah turunkan Al-Quran Arabian. La'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa paham. Bahasanya Allah jaga. Dari mulai zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang bahasa Arab tidak berubah. Sama. Adhabu nam adalah pergi. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dari zaman Rasulullah SAW. Kalau bahasa Arabnya berubah, gak akan bisa dipaham. Nah, tapi mengalami perubahan juga. Naam. Itu adalah pengaruh dari luar. Tetapi bahasa Arab yang fushah tetap terjaga. Pengaruh-pengaruh di luar ada memang. Tetapi bahasa yang fushah tetap Allah jaga. Termasuk penjagaan Al-Quran secara makna, Allah jaga pula hadis-hadisnya. Karena hadis itu adalah makna dari Quran. Hadis itu syarah, penjelasan terhadap Quran. Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Baca kitabnya. Kembali kepada kitab. Lihat ucapan Syekh Rabi. Fakama hafidhallahu Al-Qur'ana, hafidhallahu Sunnah. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga Sunnah. Li'annaha bayanul Qur'an, karena sunnah itu adalah penjelasan terhadap Al-Qur'an. Fa katsirun minal ayati la nastati'u an nafhamaha illa bi bayani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebanyakan ayat-ayat kita tidak bisa memahaminya kecuali dengan penjelasan dari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladhi qala Allahu 'azza wa jalla fi sya'nihi, yang Allah katakan dalam kedudukan Rasul atau tentang kedudukan Rasul. Allah berfirman wa anzalna ilaika adh-dhikra, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat 44. Kami turunkan kepadamu dzikra ini. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka bertafakkur, memahami. Baik. Apa tugas Nabi di sini? Allah katakan litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan pada manusia. Maka Al-Qur'an ada penjelasannya dari Nabi. Kalau Qur'annya terjaga, penjelasannya enggak terjaga, itu tidak menjaga Al-Qur'an namanya. Penjagaan Al-Qur'an itu lafzan wa ma'nan, lafadznya dijaga, maknanya juga dijaga. Bagaimana menjaga makna? Menjaga makna-makna Al-Quran dengan Allah jaga sunnah-sunnah nabawiyah. Itu satu sisi. Sisi lain, Al-Quran terjaga karena diriwayatkan dengan sanad. Al-Quran diriwayatkan ya, bukan tiba begitu saja. Tetapi riwayatnya mutawatir. Dari sekian banyak sahabat dari Nabi SAW. Mutawatir. Yang namanya mutawatir yastahil tawakkuhu alal kadhibi. Yang namanya mutawatir mustahil, tidak mungkin dusta. Tidak mungkin dusta. Tapi bagaimana hadis? Hadis juga banyak yang diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan kitab kita yang sedang kita pelajari, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, kitab Usulus Sunnah Al-Humaidi, kitab Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah Imam Hibatullah Al-Lalikai, juga kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim, As-Sunnahnya Ibnu Battah Al-Ukbari dan sebagainya, mereka menyebutkan as-sunnah adalah prinsip-prinsip sunnah yang hampir semuanya mutawatir. Perkara yang sudah menjadi prinsip sunnah, yaitu sudah diriwayatkan dari sekian banyak jalan, dari sekian banyak riwayat yang sudah mencapai haddat tawatur, sehingga dikatakan usulu sunnah. Sunnah banyak sekali, tetapi ini usulnya, pokok-pokoknya yang sudah diriwayatkan secara mutawatir, berarti keotentikannya sama dengan Quran, sama-sama mutawatir. Al-Quran mutawatir, itu juga mutawatir. Kita dapat dua sisi. Sisi pertama tadi, karena penjagaan hadis itu termasuk penjagaan Al-Quran, dan itu Allah jamin dengan kalimat inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi kedua, bahwa hadis pun diriwayatkan sebagiannya dengan mutawatir, sebagaimana Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Qala bi bayanil Qur'ani ala akmalil wujuh, dengan penjelasan Al-Quran yang sesempurna-sempurna sisi penjelasan, Rasulullah SAW menggambarkan, menjelaskan bagaimana prakteknya, bagaimana contohnya, bagaimana pengamalannya, bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Allah katakan, setelah menurunkan sekian hukum-hukum dalam Quran, Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa uswatun hasanah? Contoh teladan yang baik. Al-Quran teorinya, ini contohnya, lengkap. Ini hukum-hukumnya, ini syariatnya. Bagaimana ya Allah caranya, seperti apa? Lihat Nabi SAW, lihat Rasul. Maka apa yang dari Nabi juga akan dijaga oleh Allah. Karena itu uswah hasanah. Bagaimana Allah katakan ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, kemudian Allah takdirkan tidak tersisa riwayat tentang Nabi. Kayak apa sholatnya, kayak apa. kayak apa puasanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, tidak teriwayatkan atau tidak dianggap, tidak dijaga. Bagaimana mempraktekkan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Bagaimana mempraktekannya kalau tidak ada riwayatnya? Dan itu mustahil, enggak mungkin. Allah perintahkan sesuatu adalah sesuatu yang mungkin. Allah perintahkan sesuatu karena Allah tahu kalian bisa, kita bisa. Yaitu Allah katakan, jadikanlah Rasul sebagai uswatun hasanah. Maka Allah takdirkan uswah hasanahnya, riwayat dari Nabi, perbuatannya, akhlaknya, cara ibadahnya, semua sunah-sunahnya terjaga sampai hari ini. Maka perintah tadi tetap, perintah tadi selalu berlaku. Ikutilah, contohlah Nabi. Saya enggak ketemu Nabi, ya riwayatnya. Zaman para sahabat, mereka melihat Rasulullah SAW. Maka ketika turun ayat, telah ada pada diri, pada untuk kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, maka mereka tinggal lihat Nabi, kerjakan. Bagaimana seperti Nabi? Beliau uswatun hasanah. Generasi kita sekarang ini setelah 1,000+ tahun, atau setelah sekian ratus tahun, enggak lihat Nabi. Ayatnya masih kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, sudah ada contoh teladan untuk kalian pada diri Rasul. Kita mau lihat kemana? Nabi enggak ada. Padahal ayat wajib kita kerjakan. Demikianlah barakallahu fikum, maka jelaslah pasti Allah akan jaga sunnah Rasulullah SAW. Dengan asbab Allah takdirkan munculnya para huffaz, penghafal-penghafal sunnah. Allah takdirkan munculnya para imam-imam ahlul hadis. Allah takdirkan munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yang mereka semua punya musnad. Masanidil Arba'ah, yang diistilahkan dengan Masanidil Arba'ah, apa saja? Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, barakallahu fikum, dan Abu Hanifah. Semuanya punya musnad. Walaupun Imam Malik musnadnya lebih dikenal dengan Muwatta. Ikhwani fi din, a'azamullah, kembali kepada kita. Fafi al-Qur'an al-amr bis salati waz zakati kama fi qawlihi. Misalnya dalam Quran ada perintah untuk salat, ada perintah untuk zakat. Sebagaimana dalam ayatnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Fi ayatin katsirah, dalam sekian banyak ayat, bukan hanya satu tempat. Sekian banyak ayat menyuruh aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Tafasiluha ma tajiduha illa fis sunnah. Sedangkan rinciannya, rincian salat, rincian puasa, rincian zakat, kamu tidak dapat di dalam Quran. Di mana kita dapati? Dalam sunnah. Barakallahu fikum. Berapa kali sehari? 5 kali. Taib. Berapa rakaat kalau siang, kalau duhur, kalau asar, berapa rakaat kalau maghrib? Dari mana? Dari Nabi SAW. Kalau berdiri bacanya apa? Kalau ruku, kalau sujud bacanya bagaimana? Dan bagaimana dengan tasyahud? Kata mereka, semuanya ada dalam Quran. Sujud ada perintahnya, fasjudu lillahi wa'budu. Ruku ada perintahnya, farka'u ma'arraqi'in. Berdiri ada perintahnya, qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Ada semua. Baik, berapa kali berdirinya, berapa kali sujudnya dalam satu rakaat, dan berapa kali dalam satu salat. Tambah lagi, tasyahudnya bagaimana? Ada di Quran tasyahud. Siapa yang salat tanpa tasyahud tidak sah, dengan sengaja-sengaja tanpa tasyahud. Hadza laisa salah. Hadhihi laisat salah. kalau enggak ada tasyahudnya. Barakallahu fikum. Demikian pula zakah. Disebutkan di sini rinciannya kaifal qiyam war ruku' was sujud wa ma yuqalu fiha, dan apa yang dikatakan padanya. Nahana Rasulullah sallam an naqra al-Qur'an raqi'in aw sajidin. Nabi melarang kita untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau ketika sujud. Dari mana itu dapatnya? Dari sunnah. Di Quran tidak ada rinciannya. Wa bayyanaha bayanan syafian. Nabi sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Penjelasan yang mencukupi. Faladhi yatruku at-tasyahud bis salah. Siapa yang meninggalkan tasyahud dalam salat? Padahal tasyahud tidak ada dalam Quran. Tasyahud laisa waridan fil Quran. Ruku ada perintahnya, sujud ada perintahnya, berdiri ada perintahnya. Tetapi tasyahud enggak ada. Tetapi siapa yang salat tidak pakai tasyahud, lam yakun musallian. Dia belum salat. Dia belum salat. Karena sunnah wal Quran wahyun min Allah. Karena sunnah dan Al-Quran kedua-duanya wahyu dari Allah. Al-Quran sudah jelas wahyu dari Allah. Sedangkan hadis Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Was sunnah bayanun lil Quran, sedangkan sunnah adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Wa hakadha zakat. Demikian pula zakat. Bayanan Nabi SAW zakat al-ibil. Nabi menjelaskan zakatnya unta berapa, zakatnya kambing berapa, zakatnya biji-bijian, buah-buahan berapa, wa masyakala dhalik, dan yang sejenisnya. Nisabnya berapa, seberapa harus mengeluarkan zakat dan seberapa tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa bayyana ma yaji fihi al-ushur wa ma fihi nisf al-ushur. Juga dijelaskan oleh Nabi SAW hasil kebun kapan mengeluarkannya 1/10 dan kapan 1/20. Akhwana min a'azakumullah fi ma saqati as-sama' al-ushur. Kalau dihujani atau diairi dengan air hujan 1/10. Kalau dia dengan lelah, dengan tenaga, dengan modal untuk mengairinya, maka nisful ushur 1/20. Banyak mana 1/20 atau 1/10? Nah, 1/10 lebih banyak. 1/20 lebih sedikit karena dibaginya lebih banyak, dibagi 20. Wa kadha as-siyam, demikian pula puasa. Bayyana Nabi SAW tafasilahu. Puasa juga Nabi merincikan. Law shama insan ila qabil al-maghrib wa aftar. Kalau ada orang yang puasa sampai sebelum maghrib, sedikit lagi maghrib dia berbuka. Hadza ma shom. Orang ini tidak puasa. Walaupun dia mulai lebih dulu. Saya mulainya sebelum fajar 1/2 jam. Jadi nanti saya buka sebelum maghrib 1/2 jam, kan sama. La masam, orang ini tidak puasa. Fama sahat sawmuhu, tidak benar puasanya, tidak sah. Al wajib an yasuma hatta taghrub asy-syams. Puasa adalah sampai terbenam matahari. Kama bayyana Rasulullah sallam, hakad alaihi salatu wassalam bayyana mujmalatil Quran. Demikianlah Nabi menjelaskan yang global-global dari Quran. Nabi fassalaha, Nabi merincikan. Wa talaqqa dhalika anhu as-sahabah, kemudian diterima oleh para sahabat al-kiram. Wa talaqqaha anhum at-tabi'un, dari sahabat diterima rincian-rincian tadi oleh para tabi'in bi ihsan, oleh para pengikut sahabat yang baik. Wa talaqqaha anhum man tabi'ahum bi ihsan, dari para tabi'in diterima oleh para tabi'it tabi'in rincian salat, rincian puasa, rincian zakat, rincian-rincian ibadah semuanya. dari para tabi'it tabi'in diterima oleh para imam-imam ahlu sunnah setelahnya. Oleh para imam-imam ahlu sunnah diterima rincian sunnah tadi oleh para ulama setelahnya. Dari para ulama diterima oleh para ustadz-ustadz setelahnya, para kiai-kiai, para orang yang berilmu. Masya Allah, bersambung terus. Maknanya bahwa sunnah tetap terjaga. Dan kaum muslimin, al-mu'minin, al-mukhlusin, orang Islam yang mukmin yang ikhlas, pasti senang kalau sunnah terjaga. Gembira ketika mendengar ada qala Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Berarti aku betul-betul mendapatkan ucapan Rasulullah SAW. Gembira. Karena akan semakin jelas rambu-rambunya. Akan semakin jelas jalannya. Tetapi ada golongan yang tidak senang kalau sunnah itu tegak. Karena dengan sunnah tegak terbongkar penyimpangannya. Terbongkar kesesatannya. Manhum, siapa mereka? Ahlul ahwa. Para pengekor hawa nafsu dari kalangan kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari sunnah. Ikhwani fidina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Natullah ta'ala at-taufiq wal hidayah. Rasulullah ta'ala aydan al-ilm al-nafi' wal-amal salih. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.